ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat besar nilainya adalah kita masih diberikan kemudahan, kesempatan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melangkahkan kaki-kaki kita semuanya ke majlisul ilm, ke salah satu dari rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam rangka mempelajari dinul Islam, syariat Islam, yang itu merupakan amalan yang sangatlah besar. Khonafuddin rahimani wa rahimakumullah. Khonafuddin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagaimana biasa pada malam Selasa, kita akan melanjutkan pelajaran fikih, yakni fikih al-muyassar fi lawhil kitab wa sunnah. Kita masih pada kitabul hudud bab yang ketiga, yakni fi haddil qadzf, tentang hukuman had bagi orang yang menuduh orang lain telah berzina. Tentang hukuman had bagi orang yang telah menuduh orang lain berbuat zina. Kita telah selesai pada dua permasalahan, yaitu ta'riful kadzab dan haddul kadzab. Sudah disebutkan bahwasanya hukum had bagi qazab adalah dicambuk 80 kali cambukan kalau dia merdeka dan 40 kali cambukan kalau dia budak. Sama saja itu laki-laki ataupun wanita. Dan qazab ini khonafiddin rahimani wa rahimakumullah termasuk dosa besar. Termasuk dosa besar dengan ciri-ciri ataupun perkara-perkara yang telah disebutkan, diantaranya adalah adanya hukuman had, itu menunjukkan dosa tersebut adalah dosa besar. Sekarang kita masuk pada permasalahan yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah syurutu ijabi haddil qadzi, syarat-syarat diwajibkannya hukum had atas perbuatan qadzab, syarat-syarat diwajibkannya, diharuskannya hukuman had terhadap perbuatan qadzab, menuduh orang lain telah berzina dengan tanpa mendatangkan bukti. La yajibu haddul qadzfi illa idza tawafarat syurutun fil qadzib wa syurutun fil maqdzuf. Tidak wajib hukuman had terhadap perbuatan qadzab kecuali jika terpenuhi syarat-syarat pada yang menuduh dan syarat-syarat pada yang dituduh. Tidak wajib diterapkan hukuman had qadzab kecuali kalau terpenuhi syarat-syarat. Syarat-syarat ada yang ada pada qadzib yang menuduh dan syarat-syarat yang ada pada maqdzuf yang tertuduh. Hatta yusbiha jarimatan tastahiqqu 'uqubatal jilid. Awalan, yang pertama, syurutul qadzif, syarat-syarat orang yang menuduh. Wa hiya khamsah, syarat-syarat orang yang menuduh ada lima. Yang pertama, an yakuna balighan fala hadda 'ala shaghir. Yang pertama, orang yang menuduh itu adalah orang yang sudah baligh. Orang yang menuduh, orang yang sudah baligh. Maka tidak ada hukuman had bagi anak kecil. Maknanya kalau ada anak kecil menuduh orang lain telah berzina, maka tidak diterapkan pada dia hukuman had qadzab. Tidak dicambuk berapa? 80 kali cambukan. Syarat yang pertama, yang menuduh harus orang yang sudah baligh. Yang kedua, an yakuna aqilan. Karena memang anak kecil belum sempurna akalnya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga hadis yang menyebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an thalathah, pena itu diangkat dari tiga golongan, di antaranya anif sabi, dari anak kecil, hatta ia belum, sampai dia baligh. Yang kedua, an yakuna aqilan, orang yang menuduh itu orang yang berakal. Orang yang menuduh adalah orang yang berakal. Fala hadda 'alal majnun wal ma'tuh. Maka tidak ada hukuman had bagi orang yang gila dan juga orang yang dungu, ma'tuh, dungu, idiot dan semisalnya. Kalau ada orang gila menuduh-nuduh seseorang telah berbuat zina, maka dia tidak dikenai hukuman had. Dikarenakan apa? Tadi juga akalnya tidak sempurna. Akalnya tidak sempurna atau ghairu akil, dia tidak berakal. Juga dengan hadis yang tadi, rufi al-qalam an thalathah, diangkat pena dari tiga golongan, anis sobi hatta yablugh dari anak kecil sampai dia baligh, wa anil majnun dan juga dari orang yang gila sampai dia sadar dari kegilaan-kegilaannya. Begitu juga wa anin naimi hatta yafi. Naam, dari orang yang tidur sampai dia sadar. Sampai dia bangun. Yang ketiga, makanya dalam menyikapi omongan-omongan anak-anak ataupun orang gila atau orang yang kurang akalnya tapi tidak gila, nah, maka sebagai seorang yang berakal hendaknya jangan gampang ngambil perasaan, jangan gampang-gampang tersinggung dengan omongan anak-anak, nah, yang mungkin menyakitkan, dengan omongan orang yang gila yang mungkin menyakitkan juga, atau orang yang idiot atau kurang sempurna akalnya, jangan gampang emosi, jangan gampang tersinggung. Nah, ada orang gila, tiba-tiba dia ngomong, kamu tuh gila. Kamu jangan marah. Oh, kamu bilang, nanti kebawa gila pula. Ya kan, afidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, anak-anak juga kadang mengatakan, bahkan orang tuanya sendiri dibilangin yang gak benar. Nah, maka jangan gampang tersinggung, cuma harus dikasih pelajaran anak-anak ini. Kenapa dia mengucapkan ucapan tersebut kepada orang tuanya atau kepada temannya dengan mengatakan kamu monyet, kamu seperti demikian. Yang dibilang kalau dia sudah besar, jangan tersinggung, jangan terlalu emosi. Cuma dari satu sisi, dari mana anak-anak ini mendapat omongan-omongan seperti ini, ucapan-ucapan seperti ini? Itu biasanya ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah, didapatkan dari teman-temannya. Maka diperhatikan ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, an alla yakuna aslan lil makdzuf. Orang yang menuduh itu bukan usul dari orang yang dituduh. Orang yang menuduh itu bukan usul dari orang yang dituduh. Usul maknanya apa? Adanya dia ini gara-gara ataupun dengan sebab si A. Nah, adanya seseorang itu dengan sebab apa? Ayahnya, itu namanya usul. Ayah, ibu, kakek, nenek, itu namanya usul. Sebagaimana kita bahas, telah dibahas di dalam tentang warisan, usul. Yang menuduh bukan usul dari yang itu dituduh. Seperti apa? Kal'ab, seperti ayah, waljad atau kakek, wal'um dan ibu, waljadda dan juga nenek. Artinya yang menuduh berzina ini bukan ayahnya, bukan kakeknya, bukan ibunya, bukan neneknya. Fala hadda 'alal walid al-ab awil um in qadhafa waladahu al-ibna awil binta wa in safal. Maka tidak ada hukuman had bagi orang tua, ayah ataupun ibu, ketika dia menuduh anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, ke bawah, cucu dan seterusnya, maka tidak terkena hukuman had. Kalau yang menuduh itu usul dari yang dituduh. Ini syarat yang ketiga tentang al-kadzib, orang yang menuduh. Yang keempat, an yakuna mukhtaran. Orang yang menuduh itu dia melakukannya dengan pilihan sendiri, mukhtar. Dia orang yang menuduh itu dengan pilihannya dia sendiri. Maksudnya fala hadda 'alan na'im wal mukrah. Maka tidak ada hukuman had bagi orang yang tidur atau orang yang dipaksa. Atau orang yang dipaksa. Lagi tidur, tahu-tahu dia ngomong si fulan berzina. Maka ini tidak kena hukuman had karena dia tidur tadi. Diangkat pena dari tiga golongan, di antaranya anin na'im hatta yastayqidh, dari orang yang tidur sampai dia sadar, bangun dari tidurnya. Atau orang yang dipaksa. Orang yang dipaksa tidak terkena hukuman had. Pilihan sendiri. Yang kelima, an yakuna aliman bitahrim. Orang yang menuduh itu tahu kalau hukumnya itu haram. Orang yang menuduh dia tahu kalau perbuatan menuduhnya itu hukumnya enggak boleh, hukumnya haram. Fala hadda 'alal jahil, maka tidak ada hukuman had bagi orang yang jahil, orang yang bodoh. Bodoh di sini enggak tahu kalau perbuatan itu enggak boleh, dikirain boleh. Bedakan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah antara enggak tahu hukum dengan enggak tahu apa hukumannya. Saya ulangi. Nah, bedakan antara enggak tahu hukumnya dengan enggak tahu apa hukumannya. Perhatikan ucapan anak ini. Kalau enggak tahu hukumnya, dia enggak tahu kalau perbuatan ini haram. Itu namanya enggak tahu hukumnya. Nah, kalau enggak tahu hukumannya, maknanya dia tahu ini haram, tapi enggak tahu itu ada hukuman hadnya. Bisa dipahami? Nah, yang ada uzur, syarat ini adalah orang yang menuduh dia tahu itu haram. Bukan enggak tahu. Kalau dia enggak tahu hukumnya, apa hukumnya, maka dia enggak terkena hukuman had. Bukan enggak tahu apa hukumannya. Hukumannya adalah apa? Dicambuk 80 kali. Misalnya dia mengatakan, "Oh, saya enggak tahu kalau ini hukumannya haram." Dah, kamu enggak terkena hukuman had. Tapi kalau dia mengatakan, "Saya enggak tahu kalau ini cambuk 80 kali." Cambuk 80 kali. Paham enggak? Tahu dia haram, cuma enggak tahu ini hukumannya. Maka tetap dia dihukum. Enggak ada uzur dia enggak tahu hukumannya. Paham yang anda maksud? Dalilnya mana, Safi? Dulu pernah anda sampaikan ini. Dalilnya mana? Kayaknya yang lama-lama ini. Siapa yang lama-lama ini? Santri lama apa Iwan lama? Abdul Wahid, apa dalilnya? Abu Ibrahim, apa dalilnya? Abu Hafiz, apa dalilnya? Ghifari, mana? Apa dalilnya? Nah, lupa. Dalilnya adalah tentang seseorang yang dia menjimai istrinya di bulan Ramadan. Nah, datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Halaktu ya Rasulullah." Saya binasa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya binasa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, "Kenapa kamu bilang binasa?" Yaitu saya asabtu imraati wa ana shaim. Saya terjatuh kepada istriku dalam keadaan sedang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini menunjukkan para sahabat, para salaf, ketika mereka jatuh dalam perbuatan dosa, mereka merasa binasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu menyebutkan apa? Hukumannya. Tahu hukumannya ya? Apa hukumannya? Apa yang harus dia lakukan? Menjimai istri siang hari di bulan Ramadan, apa hukumannya? Kafarahnya. Masa langsung yang itu? Membebaskan budak. Apakah kamu punya budak? Bisa membebaskan budak? Enggak bisa. Apakah kamu bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Enggak sanggup juga. Apakah kamu bisa memberi makan 60 orang miskin? Enggak sanggup juga. Sampai akhirnya ditinggal sama Rasulullah, dibiarkan dulu, kemudian Rasulullah dapat makanan, kurma, kemudian udah kasih kepada orang yang paling miskin. Maka dia mengatakan, tidak ada yang lebih miskin daripada saya, wahai Rasulullah SAW, ya sudah, kasih keluargamu dengan makanan ini. Syahidnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika dia bilang saya binasa, dia enggak tahu kalau ini hukumannya. Saya dipahami ya? Tapi dia tahu kalau itu enggak boleh. Ketika dia mengatakan halaktu ya Rasulullah, saya binasa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahu dia haram, tapi enggak tahu dia hukumnya ini, apa hukumannya? Rasul baru menyebutkan hukumannya ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Paham enggak maksudnya? Nah, beda kalau yang berzina kemarin, kalau yang berzina dia tahu dua-duanya, tahu zina haram plus tahu hukuman hadnya. Dia mengatakan, saya telah berbuat zina wahai Rasulullah, tegakkan hukum had. Tahu dua-duanya. Tapi kalau yang berhubungan dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan ini, kata para ulama, dia enggak tahu kalau hukuman atau kafaratnya 3 ini tadi. Cuma dia tahu ini haram. Paham enggak maksudnya? Tahu dia ini hukumnya haram. Nah, dia tahu haram dan dia tidak tahu hukuman atau kafarahnya ini, tidak menyebabkan batal hukumnya ini. Oh, saya enggak tahu kalau itu kafarahnya wahai Rasul. Saya cuma tahu itu haram. Apakah Rasul gugurkan? Oh, kamu enggak tahu ya kalau ini kafarahnya. Sudah. Kamu enggak tahu, jahil. Tidak, tetap dia wah di sudah kamu bebaskan budak atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Saya ulangi, yang dimaksud di sini dia mengerti orang yang menuduh tahu hukumnya haram. Walaupun dia enggak tahu hukuman dia itu nanti 80 kali cambukan. Paham enggak penjelasannya? Bisa dipahami ya? Nah, bedakan antara enggak tahu hukumnya dengan enggak tahu hukumannya kalau bahasa kitanya. Dengan tidak tahu hukum hadnya, kalau dalam kasus yang tadi menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, enggak tahu kafarahnya, cuma tahu dia haram. Ketidaktahuan dia terhadap kafarah tidak menggugurkan kafarah. Yang penting dia tahu itu hukumnya enggak boleh. Tapi kalau dia enggak ngerti kalau itu hukumnya haram, memang gugur dari dia perbuatan apa hukuman tersebut. Karena dia enggak punya ilmunya tentang apakah ini boleh atau enggak boleh. Semoga dipahami. Kalau mungkin kurang bagus cara menjelaskannya, mohon dimaklumi. Tsanian, itu syarat-syarat yang ada pada yang menuduh. Sekarang syurutul makdzub, syarat-syarat yang ada pada orang yang dituduh. Wahia khamsatun aywan, syaratnya juga 5. Yang pertama, an yakunal makdzufu musliman, orang yang dituduh itu seorang muslim. Orang yang dituduh itu seorang muslim. Fala hadda 'ala man qadzafa kafiran, maka tidak ada hukuman had bagi orang yang menuduh orang kafir. Li'anna hurmatahu naqisah, dikarenakan kehormatannya, kehormatan orang kafir itu kurang. Nah, walaupun tentunya tidak diperbolehkan menuduh sembarangan, cuma ketika dia menuduh orang kafir tidak terkena hukuman had. Walaupun tetap dia enggak boleh menuduh sembarangan tanpa bukti siapapun dia. Yang kedua, an yakuna akilan. Orang yang dituduh berakal. Fala hadda ala man qadzafal majnun, maka tidak ada hukuman had bagi orang yang menuduh orang gila. Kalau tadi kan apa? Penuduhnya berakal, yang dituduh juga harus berakal. Kalau dituduh orang gila, maka tidak terkena hukuman had. Yang ketiga, an yakuna balighan, orang yang dituduh itu sudah baligh. Orang yang dituduh itu orang yang sudah baligh. Au yakunu mimman yata'u au yuta'u mithluhu. Atau apa ya bahasanya enak. Atau orang yang dituduh termasuk orang yang bisa berhubungan suami istri, atau bisa di, kalau perempuan bisa apa, dihubungi, di apa maksudnya, ya begitulah, ya ini orang yang bisa melakukan hubungan baik laki-laki maupun perempuan, yang dituduh sudah baligh, atau orang yang bisa melakukan hubungan, bisa ya kok. Bisa berhubungan suami istri. Wa huwa ibnu ashrin wa bintu tis'in fa akthar. Yaitu kalau laki-laki umur 10 tahun, ibnu ashrin, kalau perempuan umur 9 tahun atau lebih. Kalau laki-laki 10 tahun atau lebih, kalau perempuan 9 tahun atau lebih. Jadi yang dituduh sudah bisa bergaul dan bisa digauli. Yang keempat, artinya apa? Gak bisa menuduh anak-anak yang belum baligh. Gak bisa menuduh anak-anak yang belum baligh, maka tidak terkena hukuman had orang yang menuduh. Yang keempat, an yakuna afifan 'aniz zina fil zahir. Orang yang dituduh adalah orang yang menjaga kehormatan dari zina secara zahir. Orang yang dituduh adalah secara zahir orang yang menjaga kehormatan dari zina. Fala hadda ala man qadzafa al-fajir. Maka tidak ada hukuman had bagi orang yang menuduh orang yang fajir. Yani fajir yang zahir dia memang suka demikian, suka melakukan yang demikian. Diketahui secara umum orangnya demikian. Tapi ingat fil zahir. Artinya yang nampak adalah orang ini secara nampaknya di tengah-tengah masyarakat adalah orang yang menjaga kehormatan dari perbuatan tersebut. Adapun rahasianya diserahkan kepada Allah Tabaraka wa Taala, tidak boleh tajassus. Tidak boleh apa? Tajassus cari-cari. Ini dia nih begini dan demikian. Lah. Jangan demikian. Secara zahir dia afifan, orang yang menjaga kehormatan dari zina yang dituduh tadi. Yang kelima, an yakunal makdzufu hurran, yang dituduh itu adalah orang merdeka. Orang yang dituduh adalah orang yang merdeka. Fala hadda ala man qadzafa mamlukan. Maka tidak ada hukuman had bagi orang yang menuduh budak. Dikaulinya sallallahu alaihi wasallam, man qadzafa mamlukahu bizina yuqamu alaihi alhaddu yaumal qiyamah illa an yakuna kama qala. Barang siapa yang menuduh budaknya berzina, maka ditegakkan hukuman had atas dia nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang menuduh budaknya berzina, maka ditegakkan atas dia hukuman had nanti pada hari kiamat. Diterapkan hukuman had nanti pada hari kiamat menunjukkan di dunia tidak. Paham maksudnya? 6. Illa an yakuna kama qal. Kecuali kalau memang budak yang dia tuduh itu memang berzina. Tentunya tidak ditegakkan hukum had pada dia nanti pada hari kiamat. Kalau memang benar-benar budaknya itu berzina. Maknanya, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah, fihi isyaratun ila annahu la hadda ala qadhifil 'abdi fid dunya. Padanya dalam hadis Rasulullah SAW ini ada isyarat bahwasanya tidak ada hukuman had bagi orang yang menuduh budak ketika di dunia. Wa hadza mujma'un alai, dan ini adalah perkara yang disepakati. Lakin yu'azzaru qadhifuhu, akan tetapi pelaku penuduh ini dia dikena hukuman ta'zir. Terkena hukuman apa? Ta'zir. Yani hukuman yang diterapkan, ditentukan oleh penguasa. Sesuai dengan ijtihad penguasa. Apakah dipenjara ataukah diasingkan dan seterusnya. Itu namanya hukum ta'zir. Penjara sekian tahun. Li'annal 'abda laisa bi muhsan, dikarenakan yang namanya budak bukanlah orangnya muhsan. Maka kata penulis, fatabayyana mimma taqaddama anna syarta iqamatil haddi 'alal kadzib an yakuna al-makdzufu muhsanan. Maka jelaslah dari apa yang telah berlalu bahwasanya syarat ditegakkannya hukum had bagi orang yang menuduh orang lain berzina adalah yang dituduh itu adalah muhsan. Wahuwa, yaitu muhsan itu adalah man kana musliman, seorang muslim, akilan, berakal, hurran, merdeka, afifan aniz zina, menjaga kehormatan dari zina, walau fil zahir, balighan, dia sudah baligh, au yakunu mimman yata'u au yuta'u mithluhu, atau orang yang bisa menggauli orang lain atau yang bisa digauli. Wa dzalika liqauli ta'ala walladzina yarmunal muhsanat. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muhsan. Fa mafhumu dzalika annahu la yujladu man qadzafa ghairal muhsan. Maka dipahami dari itu tidak dicambuk orang yang menuduh selain muhsan. Khana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, al mas'alatu rabi'ah syurutu iqamati haddil qadzaf. Syarat-syarat ditegakkannya hukuman had qadzaf. Tadi baru syarat-syarat khazib, orang yang menuduh, kemudian syarat-syarat makdzuf. Nah, yang dituduh. Nah, kalau sudah terpenuhi syarat-syarat di atas, syarat pada yang menuduh dan juga syarat kepada yang dituduh, tidak bisa langsung diterapkan hukum had. Harus terpenuhi syarat-syarat penegakan hukum had terhadap qadzab di bawah ini. Di antaranya yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, secara ringkas diterapkan wajib diterapkan hukuman had ini kalau terpenuhi 4 syarat. Ingat, ini kalau sudah terpenuhi syarat yang di atas, 5 syarat pada qadhif dan 5 syarat pada makdzuf. Nah, harus terpenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, kita baca, idza wajaba haddul qadhaf fa innahu la budda min syurutin arba'ah li iqamatihi, wa hiya yang pertama mutalabatul makdzuf lil qadhif. Yang pertama, yang dituduh itu menuntut penuduh. Orang yang dituduh menuntut orang yang menuntut orang yang menuduh. Yaitu apa? Dia melaporkan kepada apa? Penguasa. Saya menuntut, dia telah menuduh saya, misalnya. Maknanya apa? Kalau dia tidak menuntut, berarti belum bisa ditegakkan hukuman had. Bisa dipahami ya? Karena sekarang dia diterapkan hukuman had, dia telah melanggar hak orang yang dituduh. Tergantung yang dituduh menuntut atau tidak. Bisa dipahami? Wastidamatu talab hatta iqamatil had, dan terus-menerus tuntutan tersebut dan terus-menerus tuntutan tersebut sampai ditegakkannya hukuman had. Terus-menerus maknanya sekarang misalnya dia melaporkan, si fulan telah menuduh saya berbuat demikian dan demikian, saya enggak terima, saya tuntut dia. Setelah diproses misalnya ya hari ini dan hari itu, hari A misalnya kan, kita terapkan hukuman had. Ternyata sebelum terjadi hukuman had tersebut, yang menuntut apa? Dah, saya tarik tuduhan saya. Maka posisi demikiannya sudah enggak jadi hukuman had. Bisa dipaham ya? Artinya terus-menerus dia menuduh, dari awal dia menuntut, terus-menerus dia menuntut sampai benar-benar ditegakkan. Nah, kenapa? Li'anna haddal qadzaf hakun lil makdzuf, dikarenakan hukuman had, tuduhan zina ini adalah hak bagi orang yang dituduh. La yuqamu illa bitalabihi, tidak ditegakkan kecuali dengan tuntutan darinya. Wa yasqutu bi'afwihi, dan gugur hukuman had ini kalau yang dituduh memaafkan. Dan gugur hukuman had ini kalau yang dituduh memaafkan. Fa idza 'afa 'anil qadhif saqata al-haddu 'anhu, maka jika dia memaafkan orang yang menuduh, maka gugur hukuman had darinya. Lakinnahu yu'azzar bima yurdi'uhu 'anil tamadi fil qadhfil muharram, akan tetapi dia dihukum dengan hukuman ta'zir. Walaupun tidak terkena hukuman had, dia dihukum dengan hukuman ta'zir yang diserahkan kepada penguasa dengan apa-apa yang membuat dia takut. Nah, berhenti dari terus-menerus menuduh dengan yang had, yang haram. Yang kedua, alla ya'tiyal qadhifu bibayyinah. Orang yang menuduh ini tidak bisa mendatangkan bukti. Ala subuti ma qadzafa bih. Orang yang menuduh itu tidak bisa mendatangkan bukti atas apa yang dia tuduhkan. Wa hiya arba'atu syuhada, yaitu 4 orang saksi. Dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Diqaulihi ta'ala, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, maka cambuklah mereka 80 kali cambukan. Maknanya, ketika dia bisa seandainya mendatangkan 4 orang saksi, maka dia tidak dikenakan hukuman apa? Hukuman had qadzaf. Tapi justru yang terkena hukuman had adalah yang dia tuduh. yaitu hukuman had awal zina. Yang ketiga, alla yusaddiqahu al-makdzuf fima qadzafahu bihi wa yuqirru bih. Orang yang dituduh tidak membenarkannya terhadap apa yang dituduhkan kepadanya. Dan dia mengakuinya. Artinya apa? Orang yang menuduh, ternyata yang dituduh ngakui, iya memang benar. Ya sudah, enggak terkena hukuman had qadzab orang yang menuduh. Karena pelakunya mengakui. Fa'in akarral makdzuf, maka jika yang dituduh mengaku wasaddaqal qadzif dan membenarkan orang yang menuduh, fala had, maka tidak ada hukuman had bagi qadzif. Lianna dzalika ablaw fi iqamatil bayyinah, dikarenakan pengakuan itu lebih kuat daripada mendatangkan bukti. Dia sendiri yang mengaku. Yang keempat, alla yula'ina al-qadhiful makdzufa. Orang yang menuduh dan orang yang dituduh tidak melakukan mula'anah. Orang yang menuduh dan orang yang dituduh tidak melakukan mula'anah. In kanal qadhifu zaujan, jika yang menuduh itu seorang suami. Ini akan datang pada pembahasan li'an atau mula'anah. Mula'anah yaitu seorang suami menuduh istrinya berzina dengan tanpa mendatangkan saksi. Tidak bisa mendatangkan saksi, maka Rasulullah membimbingkan untuk diadakannya mula'anah atau li'an. Akan datang insyaallah taala. Fa in la'anaha saqatal had, maka jika dia saling melaknat dengan istrinya, nam yakni bersumpah 5 kali, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sama-sama bersumpah apa 5 kali sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Maka jika suaminya ini saling melaknat dengan istrinya, maka gugurlah hukuman had kama madha fil li'an, sebagaimana yang telah berlalu dalam pembahasan li'an, mula'anah. Nah, belum berlalu karena kita loncat di ketika itu. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika terjadi pada suami istri li'an atau mula'anah, maka yang menuduh tidak terkena hukuman had qadzif, yang dituduh juga tidak terkena hukuman had zina. Tetapi otomatis suami istri ini terjadi fasad, berpisah. Ikhwanakumullah rahimani wa rahimakumullah. Ini secara ringkas yang disebutkan oleh penulis tentang haddul qadzab. Dan dari sini pelajaran yang bisa kita ambil, ikhwanafiddin a'azzani Allah wa iyyakum, adalah hifdzul lisan. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil, hendaknya kita berupaya untuk menjaga lisan. Menjaga lisan kita, jangan gampang-gampang mengucapkan ucapan, apalagi ucapan yang sampai menuduh zina dan yang semisalnya, itu besar perkaranya, ikhwanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini telah diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi atman lahul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjamin, barang siapa yang bisa menjamin apa yang ada di antara dua jenggotnya, yakni jenggot yang atas dengan yang bawah, lisannya. Barang siapa yang menjamin apa yang ada di antara dua lihyahnya, yakni lisannya, dan apa yang antara dua pahanya, yakni kemaluannya, kata Rasulullah SAW, atman lahul jannah, aku jamin dia masuk ke dalam surga, kata Rasulullah SAW. Man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang berada di antara dua lihyahnya, yakni lisannya, dan apa yang ada di antara kedua pahanya, yakni kemaluannya, aku jamin dia masuk ke dalam surga. Khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Maknanya, naam, kebanyakan perbuatan dosa yang mengantarkan ke dalam neraka, perbuatan dosa yang gampang manusia terjatuh padanya, yang harus berhati-hati adalah pada kemaluannya dan juga lisannya. Ini khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Hati-hati dengan lisan. Innal abda, kata Rasulullah SAW, la yatakallamu bil kalimah la yulki laha balan. Nam yulqa fi jahannam. Dia ada seorang insan yang dia berbicara dengan sebuah kalimat, kemudian tidak terpikir dari dia dengan sebuah kalimat tersebut menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka, nerakanya Allah tabaraka wa taala. Maka hati-hati, khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Lisan yang tidak bertulang ini gampang untuk berbuat dosa. Sudah sering kita sampaikan tentang penyakit-penyakit lisan. Penyakit-penyakit lisan, khanafidin rahimani wa rahimakumullah, dan lisan itu memang enak untuk dipakai untuk berbicara. Naam, as-sab, mencela, an-namimah, mengadu domba, kemudian al-ghibah, itu perkara-perkara yang nikmat dirasakan, ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah, tetapi tidak sadar bisa mengantarkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa ta'ala. Maka peringatan bagi saya pribadi dan untuk semuanya, untuk hifdzul lisan, menjaga lisannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.